Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amalan yang mulia ini, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amalan ini dengan ikhlas hanya karena mengharapkan pahala darinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa memberikan kepada kita semuanya kebaikan, kemuliaan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rukun-rukun wudu. Dan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang menjadikan wudu atau menjadikan hakikat wudu itu ada. Sesuatu yang menyusun wudu, ya, menyusun hakikat wudu, itulah yang dimaksud dengan rukun wudu. Ya, kalau misalnya kita katakan rukun rumah, maka segala sesuatu yang menjadikan hakikat rumah itu menjadi ada, berarti tembok itu rumah, ya, dinding itu rukun rumah, karena tidak mungkin rumah ada kecuali dengan adanya dinding. Atap itu rukun dari rumah, karena rumah tidak mungkin bisa ada kecuali dengan adanya atap. Ya, pintu itu rukun rumah, karena bagaimana rumah menjadi ada atau dianggap ada tanpa ada pintunya? Ya, setiap rumah pasti ada pintunya. Kamar, ya, itu juga hakikat dari rukun dari rumah, karena hakikat rumah tidak akan ada kecuali dengan adanya kamar. Wudu juga tersusun dari beberapa amalan. Amalan-amalan yang menjadikan hakikat wudu itu ada, maka ini disebut sebagai rukun, ya. Taib, rukun ini apabila ditinggalkan, maka wudu menjadi tidak sah. Saya misalkan, ya, rukun yang pertama di sini disebutkan adalah membasuh wajah. Membasuh wajah adalah amalan dari wudu kita, bagian dari wudu kita, dan itu merupakan sesuatu yang dimasukkan ke dalam rukun wudu. Karena tanpa membasuh wajah, maka tidak akan ada hakikat wudu yang disyariatkan. Ketika seseorang berwudu kemudian dia meninggalkan membasuh wajah, maka wudunya menjadi tidak sah, walaupun dia lupa. Walaupun dia lupa, dia harus berwudu dan harus membasuh wajahnya. Taib, membasuh wajah ini harus kita sempurnakan. dan dalil dari wajibnya membasuh wajah dan bahwa membasuh wajah itu rukun wudu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang hendak melakukan salat untuk membasuh wajah mereka. Dan perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Sehingga kalau kita masukkan makna ini ke dalam terjemahan ayat, ya, maka terjemahannya menjadi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka kalian wajib membasuh wajah-wajah kalian. Maka kalian diwajibkan membasuh wajah-wajah kalian. Dan diantara dalil yang menunjukkan wajibnya membasuh wajah adalah praktek wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua riwayat yang menjelaskan tentang wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan membasuh wajah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu membasuh wajahnya. Kemudian yang menunjukkan wajibnya membasuh wajah juga adalah ijma' para ulama. Seluruh ulama Islam mereka telah sepakat bahwa membasuh wajah itu wajib. Bahkan membasuh wajah itu rukun dari wudu. Baik. Apa yang dimaksud dengan wajah? Mana bagian wajah yang harus kita basuh? Bagian wajah yang harus kita basuh adalah seluruh wajah kita. Maka kita harus tahu batasan-batasan dari wajah. Jangan sampai kita membasuh wajah, tapi ada bagian dari wajah yang terlewatkan. Wajah dalam bahasa Arab adalah semua bagian yang dijadikan oleh seseorang untuk bertatap muka. Wajah adalah semua bagian dari kepala yang dijadikan oleh seseorang untuk bertatap muka. Jadi wajah itu bagian depan dari kepala kita yang kita jadikan untuk bertatap muka, itulah wajah. Mana batasan wajah? Batasan wajah dari kanan ke kiri adalah telinga kita. Bagian telinga kita, ya, dari bagian telinga yang paling depan, ya. Bagian telinga yang paling depan ini, ya, dari kanan sampai kiri. Ini batas wajah, ya, secara mendatar. Tapi batas wajah dari atas ke bawah adalah dari atas, mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang wajar, ya, tempat tumbuhnya rambut yang masih biasa, masih wajar. Ya, karena ada orang yang botak, ya, rambutnya tidak ada sampai ke belakang. Enggak, ini tempat tumbuhnya rambut yang masih wajar. Ini atasnya, yang bawahnya sampai ke janggut, sampai ke janggut kita. inilah batasan wajah, ya. Semua bagian yang masuk dalam batasan wajah ini harus terkena air basuhan, ya. Harus terkena air basuhan. Dan batasan-batasan tersebut, ya, dalam kita membasuhnya, maka hendaknya atau harusnya kita menambahi sedikit. Kita menambahi sedikit agar kita benar-benar bisa menyempurnakan basuhan wajah kita. Seperti misalnya ketika kita katakan bahwa batas wajah yang bagian atas adalah tempat tumbuhnya rambut yang masih wajar, maka jangan sampai kita meninggalkan tempat tumbuhnya rambut itu. Bagian yang awal dari tempat tumbuhnya rambut harus terkena. Kenapa demikian? Ya, agar membasuh wajahnya menjadi sempurna. Dan para ulama sudah menegaskan kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka hukum sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Jadi membasuh bagian dari batasan wajah, ya, misalnya tempat tumbuhnya rambut yang pertama, ya, tempat tumbuhnya rambut yang masih wajar, yang bagian paling awal, ini diwajibkan untuk dibasuh. Karena kalau kita tidak membasuh bagian ini, maka membasuh wajah bisa jadi menjadi tidak sempurna. Maka kita harus membasuh bagian depan dari tempat tumbuhnya rambut yang masih wajar. Janggut juga demikian, ya. Janggut, bagian depan, bagian terdepan dari janggut ini harus terkena air juga. Kenapa demikian? Karena kalau bagian tersebut tidak terkena air, maka membasuh wajah menjadi tidak sempurna. Dan sesuatu yang keadaannya demikian menjadi wajib hukumnya. Baik, bagian paling depan dari telinga juga demikian, harus terkena basuhan air. Karena kalau bagian terdepan telinga ini, ya, tidak terkena air, maka basuhan wajah menjadi tidak sempurna. Fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka hukum melakukan sesuatu itu menjadi wajib. Baik. Yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah masalah berkumur dan istinsyak atau membersihkan hidung. Apakah berkumur dan membersihkan hidung ini diwajibkan? Karena bisa saja seseorang mengatakan bahwa mulut adalah bagian dari wajah, hidung juga bagian dari wajah. Ketika ada perintah untuk membasuh wajah, maka itu juga menunjukkan perintah untuk membasuh atau membersihkan mulut dan hidung. Karena mulut dan hidung ini, ya, sangat dekat sekali dengan wajah, apakah membasuh mulut dan membasuh hidung yang bagian dalam ini merupakan sesuatu yang diwajibkan juga? Para ulama rahimahumullahu jami'an berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan di sini, ya, paling tidak ada 4 pendapat. Ya. Ada ini berkaitan dengan berkumur dan membersihkan hidung dalam wudu dan mandi, ya, karena ini dua ibadah yang berkaitan, ya, mirip wudu dan mandi, ya, sama-sama ada perintah untuk membasuh wajah, ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah berkumur dan membersihkan hidung yang biasa dikenal dengan nama istinsyak dan istinthar. Ada empat pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa berkumur dan membersihkan hidung itu diwajibkan, baik dalam wudu maupun dalam ibadah mandi. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa keduanya disunahkan. Kebalikan pendapat yang pertama, baik dalam wudu maupun dalam ibadah mandi. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa berkumur dan membersihkan hidung ini diwajibkan dalam mandi, tapi disunahkan dalam wudu. Pendapat yang keempat, kebalikan pendapat yang ketiga, bahwa berkumur dan membersihkan hidung, ya, itu diwajibkan dalam mandi, diwajibkan dalam berwudu dan disunahkan dalam mandi. Inilah empat pendapat, ya, dalam masalah berkumur dan membersihkan hidung, ya, dalam ibadah mandi dan ibadah wudu. Berarti kalau kita khususkan masalah dalam ibadah wudu, ya, maka para ulama berbeda pendapat menjadi dua, ya. Ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan bahwa ini sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Taib. Ada juga pendapat yang membedakan, ya, antara berkumur dengan membersihkan hidung. Ada yang mengatakan membersihkan hidung wajib, sedangkan berkumur tidak demikian, karena adanya riwayat yang memerintahkan orang yang berwudu untuk membersihkan hidungnya. Sedangkan dalam masalah berkumur, ya, ada riwayat namun diperselisihkan oleh para ulama dari sisi sanadnya. Ada riwayat yang memerintahkan berkumur, namun riwayat tersebut diperselisihkan oleh para ulama dari sisi sanadnya. Adapun perintah untuk membersihkan hidung, ya, maka ada riwayat yang sangat kuat di situ, sehingga sebagian ulama membedakan antara membersihkan hidung dengan berkumur. Baik, kita di sini ingin membahas dua masalah atau dua perkataan yang masyhur saja, yaitu perkataan yang mengatakan bahwa berkumur dan membersihkan hidung diwajibkan di dalam berwudu, dengan perkataan bahwa berkumur dan membersihkan hidung keduanya disunahkan dalam berwudu. Taib. Mereka atau para ulama yang berpendapat bahwa berkumur dan membersihkan hidung itu diwajibkan, mereka berdalil dengan banyak dalil. Dalil yang pertama, mereka mengatakan bahwa mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Ya, mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk membasuh wajah kita. Berarti itu secara otomatis perintah untuk membasuh mulut dan hidung kita, ya. Karena itu bagian dari wajah kita. Berarti membasuh mulut yang bagian dalam, ya, maksudnya berkumur, dan membersihkan hidung yang bagian dalam juga diwajibkan, sebagaimana membasuh wajah diwajibkan. Ini dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua adalah praktek berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, ya, semua riwayat yang menjelaskan tentang praktek wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati bahwa beliau selalu berkumur dan selalu membersihkan hidungnya. Silahkan dilihat semua riwayat yang menjelaskan tentang prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Semuanya menyebutkan tentang masalah berkumur, ya, semua menyebutkan tentang berkumur, ya, dan juga menyebutkan tentang membersihkan hidung atau istinsyak dan istinthar. Dan ketika perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah penjelasan tentang perintah untuk membasuh wajah, maka kita harus masukkan berkumur dan membersihkan hidung ke dalam perintah membasuh wajah. Karena di dalam Al-Quran ada perintah untuk membasuh wajah, Rasulullah mempraktekkannya. Di samping beliau membasuh wajah, beliau juga berkumur dan membersihkan hidung. Maka berkumur dan membersihkan hidung berarti membasuh wajah, berarti masuk dalam perintah membasuh wajah, berarti diwajibkan. Baik. Dalil yang ketiga yang mereka sebutkan adalah adanya perintah, adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan perintah untuk berkumur dan membersihkan hidung atau istinsyak dan istinthar. Perintah untuk berkumur ada riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun, ya, banyak ulama yang mensahihkannya, yaitu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu maka berkumurlah, apabila engkau berwudu maka berkumurlah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya ini untuk berkumur, dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Adapun dalam masalah membersihkan hidung, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkannya dalam sebuah riwayat, man tawadda'a falyastanthir. Ya, riwayat tentang perintah untuk membersihkan hidung lebih banyak. Barang siapa yang berwudu, maka hendaklah dia melakukan istinthar. Istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan dulu. Sehingga perintah untuk istinthar itu juga perintah untuk istinsyak. Ya, istinthar itu mengeluarkan air yang telah dimasukkan ke hidung. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan air yang telah dimasukkan ke dalam hidung, maka itu berarti perintah juga untuk memasukkan air ke hidung agar bisa dikeluarkan airnya. Ya, Intinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membersihkan hidung. Riwayat lain, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia menjadikan air, hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian setelah itu hendaklah dia mengeluarkan air itu. Ini perintah, dan pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Riwayat lain, idza tawadda'a ahadukum falyastanshiq. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia melakukan istinshaq. Istinshaq itu memasukkan air ke dalam hidung, ya, yang nantinya untuk dikeluarkan, ya, agar hidungnya menjadi bersih. Ini ya riwayat-riwayat yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu memerintahkan untuk berkumur dan membersihkan hidung. Dan kita semuanya tahu kaidah yang sangat terkenal dalam ilmu usul fikih, pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib, sehingga berkumur dan istinsyak karena keduanya diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukum keduanya menjadi wajib. Taib. Bagaimana dengan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa berkumur dan membersihkan hidung itu sunnah? Mana pendapat mana dalil dari pendapat mereka? Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan perintah wudu di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, ya, yang ditegaskan adalah perintah untuk membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Basuhlah wajah kalian. Tidak ada perintah di situ untuk berkumur. Dan juga tidak ada perintah di situ untuk membersihkan hidung. Padahal dalam bahasa Arab wajah itu bagian yang dijadikan untuk bertatap muka. Dan mulut tidak terlihat. Ya, bagian dalam mulut ini tidak terlihat. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai wajah. Begitu pula bagian dalam hidung. Ini juga tidak bisa dikatakan sebagai wajah karena dia tidak terlihat. Yang wajah dari bagian hidung adalah bagian luarnya. Karena itulah yang tampak. Mulut juga demikian. Yang menjadi bagian dari wajah dari mulut kita adalah bibir kita. Adapun bagian dalamnya bukan termasuk wajah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membasuh wajah, maka tidak masuk di dalam perintah tersebut berkumur dan membersihkan bagian dalam hidung. Sehingga ini menjadi tidak diwajibkan. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kan di dalam hadis ada perintah untuk berkumur dan membersihkan hidung. Maka kita katakan bahwa perintah Allah di dalam Al-Quran itu sudah sempurna. Sebagai perintah untuk berwudu dari awal sampai akhir. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arujulakum ilal ka'bain. Ini perintah untuk berwudu yang sudah mencukupi bagi seseorang. Kalau ada orang yang ingin mempraktekkan ayat ini untuk berwudu, harusnya sudah cukup. Harusnya sudah cukup. Dan di situ tidak ada perintah untuk berkumur dan membersihkan hidung. Baik. Ini dalil mereka yang pertama. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk berwudu secara lengkap tapi ternyata di situ tidak ada perintah untuk berkumur dan membersihkan hidung. Taib. Dalil yang kedua, mereka juga mengatakan di sana juga ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan perintah untuk berwudu, ya. Dan di situ tidak disebutkan perintah untuk berkumur dan membersihkan hidung. Yaitu hadis tentang orang yang tidak benar salatnya. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada orang yang tidak benar salatnya, "Inna la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amara Allah kama amarahu Allah taala." Sungguh salat salah seorang dari kalian tidak akan sempurna sampai dia membaguskan wudunya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqaini wa yamsahu ra'sahu wa rijlaihi ilal ka'bain. Maka dia harus membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya sampai ke kedua sikunya. Dia harus mengusap kepalanya, dan dia harus membasuh kedua kakinya sampai ke kedua mata kakinya. Hadis ini sama persis dengan ayat di surat Al-Maidah ayat 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh wajah saja. Beliau tidak memerintahkan untuk berkumur. Di dalam hadis ini beliau tidak memerintahkan untuk berkumur, dan beliau juga tidak memerintahkan untuk membersihkan hidung. Padahal orang ini, orang yang tidak benar sholatnya, sangat membutuhkan penjelasan ini. Dan kata para ulama, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan penjelasan ketika waktunya, ya, ketika keadaannya sangat membutuhkan. Di waktu penjelasan sangat dibutuhkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengakhirkan penjelasan tentang masalah itu sama sekali. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wudu kepada orang yang tidak benar salatnya. Dan beliau tidak menjelaskan masalah berkumur dan masalah membersihkan hidung atau istinsyak dan istinfar. Hadis ini menunjukkan bahwa berkumur dan membersihkan hidung itu tidak wajib. Dan mereka mengatakan, adapun perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkumur dan membersihkan hidung, maka bisa dibawa ke makna sunnah muakkadah. Ya, dibawa ke makna anjuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar memerintahkan dalam banyak riwayat untuk membersihkan hidung. Beliau juga, ya, dari beliau juga ada riwayat tentang perintah untuk berkumur. Kita bisa bawa makna perintah tersebut, atau kita bisa bawa perintah tersebut kepada makna anjuran. Bagaimana dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berkumur dan berwudu, berkumur dan membersihkan hidung? Kita katakan bahwa itu menunjukkan bahwa sunnahnya di sini menjadi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, yang hampir sampai kepada derajat kewajiban, tapi tidak sampai derajat itu. Ini pendapat yang kedua ini, ya, saya melihat pendapat yang lebih kuat. Dan dengan pendapat ini, ya, kita bisa mengumpulkan semua dalil yang ada dalam masalah ini dengan lebih sederhana, ya, dengan lebih mudah. kita katakan bahwa yang diwajibkan dalam berwudu adalah membasuh wajah. Adapun dalil-dalil ya yang menunjukkan tentang diperintahkannya berkumur dan membersihkan hidung, maka bisa dibawa kepada makna bahwa itu merupakan sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkannya secara detail di dalam ayatnya. Dan harusnya ayat tersebut sudah cukup bagi seseorang untuk melaksanakan wudu yang mencukupi bagi dia untuk menghilangkan hadasnya. Dan ketika seseorang membaca ayat tersebut, yaitu surat Al-Ma'idah di ayat 6-nya, maka tidak akan atau sangat sulit untuk memahami dari ayat itu secara terpisah, ya, bahwa di situ ada perintah untuk berkumur dan membersihkan hidung, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Kesimpulannya bahwa membersihkan mulut dengan berkumur dan membersihkan hidung dengan istinsyak dan istinthar di dalam ibadah wudhu hukumnya sunnah mu'akkadah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masalah yang berikutnya adalah membasuh jenggot dan semua rambut yang tumbuh di wajah, ya. Jadi di wajah kita ada rambut-rambut yang tumbuh padanya. Ada jenggot, ya. Ada kumis, ada alis, ada bulu mata, ada bulu yang ada di bawah bibir, ya. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya anfaqah. Tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia, ya, tapi yang jelas intinya rambut ini, ya, rambut yang ada di bawah bibir, antara bibir bagian bawah dengan janggut kita ada rambut yang tumbuh di sana. Itu termasuk di antara rambut yang tumbuh di wajah, ya. Dalam bahasa Arab istilahnya angfaqah. Dalam bahasa Arab namanya angfaqah. Allah alam dalam bahasa Indonesia namanya apa. Taib. Semua rambut ini masuk dalam hakikat wajah karena semuanya terlihat. Semuanya dipakai untuk tatap muka. Maka masuk dalam perintah untuk membasuh wajah. Sehingga wajib dibasuh semuanya. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh semuanya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan kulit yang ada di bawah rambut-rambut itu? Apakah kulit tersebut wajib terkena air ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa kita lihat rambutnya. Apakah rambut tersebut menutupi kulit dengan sempurna sehingga kulitnya tidak terlihat sama sekali saking lebatnya rambut itu, ataukah kulitnya masih terlihat? Kalau rambutnya tipis maka atau renggang-renggang, ya, maka kulit yang ada di bawah rambut tersebut masih terlihat. Ketika dia masih terlihat maka masih masuk dalam perintah untuk membasuh wajah sehingga kulitnya harus terkena basuhan air. Adapun ketika rambutnya sangat lebat, ya, misalnya alisnya sangat lebat, kumisnya sangat lebat, jenggotnya sangat lebat sehingga tidak terlihat sama sekali, ya, kulit yang ada di balik rambut-rambut itu, maka ketika keadaannya seperti ini tidak diwajibkan untuk membasahi kulit karena itu akan menjadi sangat memberatkan. Ada masyakkah di sana dan kulitnya sudah tidak terlihat. sehingga tidak masuk dalam kategori wajah, ya, sehingga tidak masuk dalam kategori wajah karena sudah tidak dijadikan sebagai sesuatu untuk tatap muka karena sudah tidak terlihat lagi, ya. Ini pendapat yang ana lihat paling kuat dalam masalah ini, karena di sana ada pendapat yang tetap mewajibkan untuk membasahi kulit yang ada di balik rambut-rambut tersebut walaupun tebal, dan ini akan sangat memberatkan, ya, bagi mereka yang mempunyai rambut tebal. Wallahu ta'ala a'lam. Dan para ulama mengatakan al-masyaqqatu tajribut taysir, sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Taib, bagaimana dengan jenggot yang sangat panjang sekali, Ustaz? Kadang-kadang ada orang yang jenggotnya, ya, sampai dadanya. Apakah rambut jenggot tersebut semuanya harus dibasuh dengan air? Ataukah hanya yang masuk dalam batasan wajah saja? Sehingga yang wajib dibasuh dari jenggot, ya, yang masuk dalam batasan wajah ini. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, ya, bahwa yang wajib dibasuh dari jenggot kita hanya jenggot yang masih dalam, masuk dalam batasan wajah. Masuk dalam batasan wajah. Sehingga jenggot yang melebihi batasan wajah tidak wajib dibasuh. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ada pendapat lain dalam masalah ini. Pendapat yang mengatakan bahwa jenggot walaupun sudah melebihi batas wajah tetap wajib dibasuh. Karena masuk dalam hakikat wajah. Ketika bertatap muka, jenggot tersebut terlihat. Dan tumbuhnya jenggot tersebut dari wajah. Sehingga cabangnya ketika sumbernya dari wajah atau intinya dari wajah, maka cabangnya pun mengikuti hukum sumbernya, hukum intinya, hukum pokoknya, sehingga wajib dibasuh semuanya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan pendapatnya Imam Ahmad dalam riwayat yang lebih jelas dari beliau. Taib, mana yang lebih kuat dalam masalah ini? Wallahu ta'ala alam. Ana lebih menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan pendapatnya Imam Ahmad dalam madhabnya yang lebih jelas. Dan pendapat ini lebih hati-hati. Dan ini juga tidak susah, ya, tidak memberatkan. Jadi silahkan membasuh wajah, kemudian tinggal membasuh jenggot yang melebihi batas wajahnya. Dan itu tidaklah sesuatu yang memberatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, ini pembahasan-pembahasan yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Dan ikhwata salam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Tangerang Selatan. Ya, silakan ibu langsung ke pertanyaannya. Mau tanya Pak Ustadz, kalau membasuh kepala itu, kan dari depan ke belakang, terus balik lagi ke depan ya. Iya. Nah, terus kalau bagi perempuan tuh gimana ya caranya ya? Ya baik. Itu saja ibu pertanyaannya. Nah terus apa ya? Kalau membasuh tangan dari siku, apa bisa dari ujung jari ke siku atau siku ke jari jari tangan ya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik. Pembahasan ini sebenarnya ya akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Namun karena ditanyakan dalam kesempatan kali ini, ya maka saya menjawab ya, namun jawaban saya jawaban yang singkat. Kalau ingin mengetahui pembahasan ini secara lebih detail, maka insya Allah pada kajian yang berikutnya. Baik, bagi seorang perempuan, dia diwajibkan untuk mengusap kepalanya, bukan membasuh ya. Jadi yang diwajibkan untuk kepala kita adalah mengusap rambut yang ada di kepala itu. Atau kalau tidak ada rambutnya, ya kepalanya yang dibasuh, yang diusap. Taib. Bagaimana cara mengusap kepala itu? Caranya adalah dengan mengusapnya dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Yang wajib diusap hanya rambut yang tampak saja. Jadi misalnya ada seorang perempuan yang dia menguncir rambutnya, maka tidak perlu kunciran tersebut dibuka. Ya. Tidak perlu kunciran tersebut dibuka. Sudah cukup ya dengan menjalankan tangannya ke belakang kemudian ke depan ya, tanpa harus membuka kuncirannya. Dan tanpa harus menyela-nyelai rambut tersebut juga. Sudah cukup dengan yang tampak dari rambut kita ya. Ya, jadi bagian luar rambut kita saja itu sudah mencukupi. Wallahu ta'ala a'lam. Namun kita harus berusaha untuk membasuh semua bagian dari rambut kita ya. Semua bagian dari rambut kita yang tampak itu kita basuh semuanya, bukan hanya membasuh ya tiga helai rambut atau hanya membasuh sepertiga dari rambut kepala kita atau membasuh hanya setengah dari rambut kepala kita. Tidak demikian, yang diwajibkan adalah membasuh semua rambut ya, semua bagian rambut yang tampak ya dari luar di kepala kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Pak Rizal. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barakallahu. Ini mau nanya mengenai kaifiat mengambil wudu dengan tidak memakai keran masuk. Anak gini Ustaz. Anak mengambil wudu dengan memakai gayung. Aduh, anak letakkan, lalu anak celupkan tangan untuk berkumur, lalu anak celupkan lagi tangan untuk membasuh muka dan seterusnya. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Apakah yang dimaksud dengan air musta'mal tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya, sekian jaga kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, jawabannya adalah yang seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, dibolehkannya atau tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama, karena para ulama berselisih tentang hukum air musta'mal. Ya, karena para ulama berselisih tentang hukum air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sudah kita gunakan untuk bersuci. Ya, air musta'mal adalah air yang sudah kita gunakan untuk bersuci. Kalau kita letakkan air di gayung, kemudian kita ngambil air tersebut untuk misalnya membasuh wajah kita, tentunya di sana ada sisa-sisa air yang ada di tangan, dan sisa-sisa air yang ada di tangan ini menjadi air musta'mal karena sudah kita gunakan untuk membasuh wajah kita. Kalau kita masukkan air ini, ya, kalau kita masukkan tangan kita ke air yang ada di gayung, maka akan tercampur antara air musta'mal dengan air yang tidak musta'mal. Maka akan menjadikan air tersebut ada bagian air musta'malnya. Ketika tercampur, berarti dianggap tidak boleh untuk digunakan berwudu, karena ada campuran air musta'mal. Dan mereka mengatakan, apabila ada sebab yang membolehkan dan sebab yang melarang, ya, maka yang dimenangkan adalah sebab yang melarangnya. Ya, ada sebab yang membolehkan apa? Air yang tadi tersisa tadi belum musta'mal. Sebab yang melarang apa? Yaitu masuknya air musta'mal ke gayung itu dari tangan kita. Kalau ini berkumpul, maka yang dimenangkan adalah sebab yang melarangnya, sehingga tidak boleh kita berwudu dengan cara yang seperti itu. Ini konsekuensi dari pendapat bahwa air musta'mal itu tidak dibolehkan untuk digunakan bersuci lagi, karena sudah pernah digunakan untuk bersuci. Namun sebagaimana saya singgung pada kajian yang sebelumnya, bahwa air musta'mal ini boleh digunakan untuk berwudu menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk menggunakan air musta'mal untuk bersuci lagi, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan masalah ini secara tegas. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hidup di zaman yang ketika itu masih susah mendapatkan air, dan beliau hidup di kota Madinah juga, ya, tidak semudah mendapatkan, ya, di sana tidak semudah di Indonesia dalam mendapatkan air, sehingga orang, ya, menjadi sangat biasa untuk berwudu dari tempat air yang kecil, yang tidak sampai 2 kulah, dan tidak ada satupun penjelasan yang menjelaskan tentang larangan menggunakan air musta'mal secara tegas. Ini menunjukkan bahwa menggunakan air musta'mal itu dibolehkan, karena kalau tidak boleh dibolehkan, harusnya ada penjelasan walaupun satu riwayat, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan tersebut harusnya tegas karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu. Inilah, ya, alasan yang sangat kuat, ya, yang menjelaskan bahwa menggunakan air musta'mal itu dibolehkan dalam berwudu. Di antara dalilnya dalam masalah ini, ya, adalah sangat sulitnya kita menghindari air musta'mal. Ya, sangat sulitnya kita menghindari air musta'mal. Seperti misalnya ketika kita membasuh satu bagian dari anggota yang wajib dibasuh dalam berwudu, misalnya tangan ya. Kita wajib membasuh tangan. Taib, kalau kita alirkan air ke tangan kita dari satu tempat ke tempat lain, harusnya airnya menjadi musta'mal. Karena air tersebut mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika sudah membersihkan atau mengangkat hadas dari tempat tertentu atau sudah digunakan di tempat tertentu, harusnya dia tidak bisa digunakan di tempat yang lain. Harusnya demikian konsekuensi dari pendapat tidak bolehnya menggunakan air musta'mal seperti ini harusnya. Maka harusnya akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk menghindari air musta'mal untuk tidak kita gunakan dalam wudu kita. Begitu pula dengan membasuh wajah ya. Misalnya kita membasuh wajah, kemudian kita alirkan air dari atas ke bawah. Harusnya air yang sudah mengenai bagian atas kepala kita tidak boleh kita gunakan lagi untuk mengenai bagian bawahnya, karena sudah digunakan untuk membasuh bagian atas. Dan air tersebut akan tercampur ya. Dan ini akan sangat menyulitkan sekali untuk orang yang berwudu. Dan yang seperti ini ya, kalau tidak ada penjelasan secara tegas, maka itu menunjukkan bahwa yang seperti ini dibolehkan. Menunjukkan bahwa pada asalnya seseorang itu tidak diwajibkan untuk menghindari air musta'mal. Al-aslu bara'atu dhimmah, kata para ulama. Pada asalnya seseorang itu bebas dari kewajiban. Bebas dari kewajiban. Di sini kalau misalnya orang yang mengatakan, kalau dalam pendapat orang yang mengatakan tidak boleh menggunakan air musta'mal, berarti ada kewajiban untuk menghindarkan diri dari air musta'mal ketika berwudu. Dan ini kewajiban bagi seseorang. Mana dalil dari kewajiban ini? Bukankah pada asalnya seseorang itu bebas dari kewajiban untuk baik untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan? Bukankah demikian? Maka mana dalil yang menunjukkan bahwa kita harus menghindari air musta'mal? Ya. Dan apakah dalil tersebut kuat? Apakah dalilnya tegas? Ataukah dalilnya lebih lemah? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un." Bahwa sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun. Ya. Tidak bisa dijadikan najis, tidak bisa menjadi najis dengan apapun. Kemudian dikecualikan dalam masalah ini adalah apabila air tersebut sudah berubah sifat-sifatnya karena sesuatu yang najis, baru ketika itu air menjadi najis. Berarti sebelum ada perubahan yang disebabkan oleh najis, airnya masih suci. Ketika air tersebut masih suci, harusnya dia bisa dijadikan untuk bersuci. Harusnya demikian. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, itu kan sudah musta'mal. Maka mana dalil yang melarang seseorang untuk menggunakan air musta'mal? Kalau dalilnya kuat, kita terima. Kalau dalilnya lemah, maka kita tolak, karena ada dalil yang lebih kuat yang mengatakan bahwa pada asalnya seseorang tidak diwajibkan untuk menghindarkan diri dari air musta'mal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu dan kita sudah sampai di penghujung kajian kita pada kesempatan kali ini, saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.